Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang luar biasa. Nikmat kesempatan beribadah sampai di hari ke-17 ini. Ini adalah anugerah, ini adalah nikmat, ini adalah taufik, ini adalah momentum kebaikan yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Maka bersyukurlah kepada Allah, dan kembali hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk membuka hari puasa kita dengan rangkaian ibadah. Mulai tadi qobliyah subuh, lalu salat subuh, lalu kita berzikir, dan sekarang kita menuntut ilmu, sebuah ibadah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan memaksimalkan waktu pagi itu sangat penting, hadirin. Sebagaimana hadis yang kita sudah pelajari bersama, kalau kita gak bisa maksimalkan semua menit, semua atau setiap jam atau setiap detik, maka setidaknya kita menjaga waktu pagi, sore, dan akhir malam. Nabi SAW bersabda, wasta'inu bil ghadwati warauhati wasyai'in minad duljah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan waktu pagi, waktu sore, dan sedikit waktu dari akhir malam. Kalau enggak bisa setiap jam, kalau enggak bisa setiap menit, kalau enggak bisa setiap detik, tiga waktu ini tuh dijaga. Tiga waktu ini dijaga. Lalu setelah itu apa kata Nabi? Al-qasda, al-qasda tablugu. Al-qasda, al-qasda. Seimbang atau proporsional lah. Dengan cara ini kalian akan sampai ke tujuan. Al-qasda, al-qasda tablugu. Sama, kalau kita gak bisa ibadah luar biasa sepanjang tahun, maka jagalah bulan-bulan mulia. Totalitaslah di bulan-bulan mulia, di Ramadan. Lalu empat bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Terus perbanyak puasa di Syaban, sebagaimana perbanyak puasa Syaban itu. Jadi kalau gak bisa 12 bulan, incar bulan-bulan tertentu yang istimewa, kan gitu. Jadi sebagaimana ada scope 1 kali 24 jam sehari, ada scope 1 tahun. 1 tahun Ramadan sapu bersih, hadirin. Kalau gak bisa apa semangat puncak itu setiap bulan, pegang Ramadan. Sama, kita gak bisa totalitas di setiap jam, setiap menit, setiap detik. Pegang waktu pagi, lalu pegang waktu sore, lalu pegang akhir malam. Insya Allah istiqomah, insya Allah husnul khatimah, dan insya Allah kita sampai ke surga. Nabi yang jamin. Setelah Nabi bilang manfaatkan pagi, sore, lalu akhir malam, al-qasd al-qasd tablughu, kalian akan sampai dengan al-qasd. Kita sudah jelaskan proporsional, seimbang. Jadi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba lihat ketika hari kita berantakan, evaluasi waktu pagi kita. Lalu mundur lagi, evaluasi waktu sahur kita gimana, akhir akhir malam kita. Gitu. Ketika malam kita tuh aduh kok gak maksimal, atau misalnya tarawehnya ngantuk, padahal harusnya gak ngantuk. Coba evaluasi sorenya gimana kita. Zikir petangnya dibaca gak? Terus ibadah gak tuh di waktu sore? Tiga waktu yang sangat penting, dan kita sudah bahas hadisnya jamaah. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan, dan selalu minta pertolongan kepada Allah jemaah. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, kuat syahadatain kita, jaga ibadah kita dari kesyirikan, kuatkan tauhid, dan selalu berusaha mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbanyaklah salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama Imam Nawawi di hadis yang ke hadis keberapa hadirin? 147 ya. Perbedaan nomor hadis seringkali karena beda cetakan dan beda penetapan penomoran. Insyaallah beda-beda dikit enggak masalah. Karena seringkali beda cetakan, apalagi beda yang mentahkik, beda yang meneliti, itu beda penomoran. Ya. Kita akan masuk hadis Aisyah. Hadis ini yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga, dan orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, jika salah seorang dari kalian ngantuk saat mengerjakan salat. Jadi saat salat ngantuk, suka gak gitu hadirin? Pernah begitu? Bukan pernah sih Pak Ustaz, hobi. Apalagi terawih, aduh pokoknya ngantuk lah. Tapi nanti kita lihat gimana perincian para ulama. Kita baca dulu hadisnya, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, apabila salah seorang dari kalian ngantuk saat melakukan salat, falyarkud, hendaknya dia tidur. Dia tidur. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sehingga rasa ngantuknya itu hilang. Jadi sehingga rasa ngantuknya itu hilang. Jadi disuruh tidur sama Nabi SAW. Fa inna ahadakum, lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya salah seorang dari kalian, idza shalla wa huwa na'is, jika dia salat dalam kondisi ngantuk, la yadri, maka bisa jadi dia enggak tahu, enggak sadar. La'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsah, bisa jadi niatnya mau beristighfar, niatnya mau beristighfar karena ngantuk hadirin, dia malah mencela dirinya sendiri. Mencela dirinya sendiri. Dan itu bisa. Apalagi bahasa Arab. Beda harokat itu akan beda makna dari timur barat, barat timur. Beda harokat doang tuh. Jadi dia ingin beristighfar, ternyata yang dia ucapkan mencela dirinya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan tidur. Suruh tidur. Hadirin yang Allah muliakan, inilah hadis yang sederhana tapi dalam. Sekali lagi kita ulang, idza na'asa ahadukum, jika salah seorang dari kalian ngantuk dalam kondisi sedang sholat atau sedang mengerjakan sholat, maka hendaknya dia tidur, jemaah. Hendaknya dia tidur. Karena apa? Atau agar rasa ngantuknya itu hilang. Rasa ngantuknya itu hilang. Karena apabila seseorang itu sholat dalam kondisi ngantuk, maka dia yang gak sadar seringkali. Gak ngeh. Gak tahu. La'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Dia ingin beristighfar, ternyata yang diucapkan mencela dirinya sendiri. Hadis ini dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Muslim. Itu hadisnya jamaah sekalian. Oke, kita masuk ke pelajaran yang bisa kita petik. Hadirin yang Allah muliakan, jika salah seorang dari kalian ngantuk, nah ini ngantuk seperti apa nih? Harus kita dudukkan. Apa yang dimaksud dengan ngantuk? Kata para ulama, ngantuk adalah sebuah kondisi yang terjadi dalam tubuh kita natijata ghalabati naum, akibat dari pengen tidur, capek dan seterusnya. Clear lah ngantuk. Saya cuma bacakan aja, kita ngantuk ya ngantuk gitu ya, kita tahu ya. Nah, tapi poinnya adalah fala yastati'ul insanu ma'ahu an yatahakkama fi hawasihi. Sehingga seseorang dalam kondisi itu tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, ini poinnya. Dia enggak bisa mengontrol dirinya. Dia enggak bisa mengontrol apa yang dia ucapkan. Atau enggak bisa mengontrol dia berpikir, udah gak bisa ngontrol pikiran, jadi gak khusyuk, gak bisa merenungi, gak bisa meresapi, gak bisa ngontrol pendengarannya lagi, tiba-tiba pas imamnya baca hilang aja gitu. Imamnya Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, dia masih sujud aja gitu. Saking khusyuknya kali, saking ngantuknya, bukan saking khusyuknya. Nah, itu gak bisa ngontrol lagi dia. Nah, ini nih. Ini yang sedang kita bahas yang begini. Adapun kalau ngantuk-ngantuk kecil, kayaknya saya agak ngantuk nih. Tapi pas imamnya baca tuh dia masih bisa meresapi. Masih bisa merenungkan. Ketika baca Subhana Rabbiyal A'la tuh dia masih menghayati bahwa semuanya ini itu pasti baik. Lalu masih bisa meresapi ketinggian Allah Subhanahu Rabbil A'la. Ketika dia baca Sami'allahu liman hamidah, dia masih bisa menghayati bahwa Allah mendengar dan akan mengijabah doa saya gitu. Nah, kalau kayak gitu lanjut terus salat. Tapi kalau ini udah gak bisa ngontrol tubuhnya. Gak bisa ngontrol tubuhnya. Nah, kondisi seperti ini, kata para walidhalika arsyadan nabi man ghalaba alaihi nu'as wa huwa yusalli an yansarifa min salatihi. Nabi mengarahkan orang yang dikuasai rasa ngantuk dan dia sedang sholat, maka dia hentikan sholatnya lalu dia istirahat. Dia istirahat. Itu jamaah sekalian. Enaknya dia istirahat. Tidak maksa. Itu poin. Poin yang berikutnya, kata para ulama, hendaknya seseorang ketika membaca, khususnya dalam sholat ya. Jadi kata Ibnu Hubairah, la yanbaghi lil-insan an yaqra hatta ya'lam ma yaqra. Tidak selayaknya seseorang ketika membaca bacaan sholat gitu ya, itu dia baca sampai dia mengerti apa yang dia baca. Jadi ini kita berusaha kalau baca bacaan sholat itu kita ngerti apa yang kita baca. Seyogianya demikian. Makanya begitu kita udah gak ngerti lagi, disebabkan rasa ngantuk, disuruh tidur sama Nabi. Berarti aku harus tidur terus dong Pak Ustaz. Aku tuh gak ngerti apa yang aku baca, walaupun gak ngantuk. Nah, itu makanya. Ini kan pelajaran bagi kita. Kalau kita seger, tapi kita gak ada yang ngerti apa yang kita baca, ya kayak orang ngantuk aja ke pas sholat. Makanya, usahakan kita ngerti apa yang kita baca, hadirin. kecuali ayat setelah Al-Fatihah. Kalau kita jadi imam, kalau kita jadi makmum, itu udah pasrah aja apa apa ayat yang dipilih oleh imam gitu loh. Tapi kalau doa istiftah atau iftitah, pilihlah yang kita ngerti, jemaah. Pilihlah yang kita ngerti. Misalnya kita pilih apa? Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Apa itu artinya? Terus kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngerti enggak a'udzu billahi minasyaitonir itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Basmalahnya paham enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Apa bedanya Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin? Mimnya mat tabi'i panjang dua harokat sama mimnya langsung. Gitu. Atau imamnya pas lagi baca gitu, imamnya baca Maliki Yaumiddin. Oh, pendek nih. Apa artinya? Gitu. Oh, ternyata pendek tuh artinya rajanya hari kiamat. Kalau panjang, pemilik hari kiamat. Jadi nggak diresapi gitu loh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah bismillahirrahmanirrahim, terus gitu. Ah, itu udah bola di tangan imam deh, mau baca apa. Itu mungkin kendala kita sebagai orang awam. Tapi begitu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ruku subhanarabbil azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ah, itu apa artinya? Gitu jemaah sekalian. Itu hal yang penting. Kita tuh kalau sholat tuh ngerti apa yang kita baca. Ngerti yang kita baca. Kalau ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa bedanya al-azim sama al-a'la tuh? Itu kita harus ngerti. Gitu jemaah sekalian. Kenapa orang ngantuk suruh tidur? Karena dia gak ngerti apa yang dia baca. Nah, jangan ikut-ikutan orang ngantuk yang gak ngerti apa-apa. Makanya kan dalam hadis Muslim kan namanya idza qama ahadukum minal lail, jika salah seorang dari kalian qiyamul lail, fasta'jamal qur'anu ala lisani. Lalu karena ngantuk jadi Al-Qur'an itu asing di lisannya, bacanya salah-salah udah. Dan enggak ngerti yang dibaca apa. Udah falam yadri ma yaqul, dia enggak ngerti apa yang dia baca. Falyattaji' udah rebahan tidur lagi kata Nabi. Suruh rebahan tidur. Karena enggak ngerti apa yang dia baca. Gitu coba sekalian. Ya sama kayak hadis ini kan. Bukan hanya enggak ngerti, bisa jadi salah nyebut. Harusnya a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minal jannah nanti bicaranya. Dan itu bisa kejadian. Ya Allah, harusnya aku berlindung, ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Ucapannya aku berlindung kepada Allah dari surga. Ya terus mau masuk mana, Mas? Gitu jemaah sekalian. Makanya kata Ibnu Hubeirah, kita lanjutkan, li'annal murada minal qira'ah tadabburuha. Karena tujuan dari membaca itu adalah ditadaburi. Pentadaburan itu tujuan. Penghayatan. Fa'idha ghalaban naumu hala baina tali al-qari wa bainal maqsud. Makanya begitu udah ngantuk berat, rasa ngantuk itulah yang menjadi penghalang, barrier antara orang yang membaca dan tujuan bacaannya, yaitu pentadaburan. Makanya disuruh istirahat dulu, karena tujuannya gak dapat. Tujuannya gak dapat. Jadi kalau tujuannya dipastikan gak dapat, berhenti dulu, berhenti. Kita melakukan sesuatu itu ada tujuannya. Tujuan membaca itu adalah tadabbur. Jadi ini hal yang perlu ditanamkan, apalagi di Ramadan. Kita suka maksain banget, pokoknya ngejar 11 rakaat gitu loh. Atau ngejar 23 rakaat. Aku lo maksa banget. Dan enggak ngerti apa yang dibaca. Udah pokoknya ngikut aja. Nah ini kalau Nabi SAW melihat langsung, kita disuruh tidur jamaah. Tidur. Bukan dipuji, wah bagus. Enggak, suruh tidur. Kita hadirin Allah muliakan. Jamaah yang Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan ini menunjukkan al-hath 'ala al-iqbal 'ala as-salah bi khushu'in wa faraghi qalbin wa nashaat. Ini menunjukkan bahwa hendaknya saat kita salat itu kita salat dengan penuh kekhusyuan. Wa faraghi qalbin, dan hati itu dikosongkan dari hal yang gak ada kaitannya dengan sholat dan mengingat Allah. Wa nasyatin, dan semangat gitu lah, sholat itu semangat. Apalagi sholat wajib ya. Gitu. Jadi begitu takbiratul ihram itu semua dikosongin. Harus khusyuk, faraghi qalbin. Semua yang ada dalam hati yang gak ada kaitannya dengan Allah, gak ada kaitannya dengan sholat, itu dikosongkan. Dan harus semangat. Itu. Harus semangat. Makanya kan Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, la salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. La salata bi hadrati ta'am. Gak ada salat jika makanan sudah dihidangkan. Wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Dan tidak ada salat bagi orang yang menahan buang air, baik yang besar maupun yang kecil. Gitu hadirin. Nah nanti dikiaskan buang angin dan semua yang bisa mengganggu. Maksudnya, jadi Nabi kata tidak ada sholat jika makanan sudah dihidangkan. Kata Imam Nawawi, bihadri ta'am alladhi yuridu aklah. Makanan yang ingin kita makan. Jadi kalau udah dihidangkan, makan. Kenapa? Karena ini bisa mengganggu hati dan menghilangkan kekhusyuan atau minimum kesempurnaan khusyuk, kata Imam Nawawi. Sebagaimana kalau kita sholat nahan pipis, apalagi nahan BAB, ya itu buyar semua kekhusyuan. Buyar. Makanya kata Nabi, selesaikan dulu, makan dulu. Sampai makan dulu. Selesaikan. Begitu takbiran itu, enggak, jangan sampai ingat-ingat dunia. Jangan sampai ngurusin A, ngurusin B. Selesaikan sebelum takbiratul ihram. Dan kata para ulama juga, seperti Syabl Bassam dalam Taudhiul Ahkam, Taudhiul Ahkam buku syarah Bulughul Maram yang cukup terkenal, beliau katakan, dan ini juga berlaku nahan buang angin. Gitu loh. Banyak orang tuh nahan buang sampai melilit, jangan, udah batalkan, diselesaikan dulu. Mungkin bukan mau BAB tapi melilit aja, udah diselesaikan, tapi jangan di tempat diselesaikannya. Karena akan ada suara-suara yang agak-agak mengapa? Agak horor begitu. Agak pergi ke radius gitu, selesaikan, eksekusi, wudu lagi, lalu salat lagi gitu. Bahkan kata para ulama, auhar waburdin syadid atau wabardin syadid, auharin aubardin syadid. Atau dalam kondisi yang panas luar biasa, harin syadid, kita sholat di tempat yang panasnya minta ampun. Dan kalau kita sholat di situ, baik outdoor misalnya, mau di Indonesia atau di luar negeri, kita lagi ke luar negeri, musim panas, dan orang misalnya tempat sholatnya ada di luar atau ada cuman bisa di outdoor, orang sana mah santai aja. Kita kalau itu, aduh panas banget gitu lah. Kan panas, hadirin. Kayak di Middle East itu kan musim panas bisa 50 derajat. Bisa 53. Atau misalnya kita ada di ruangan yang gak ada sirkulasi dan panasnya minta ampun. Itu baru takbirat tuh keringetan semua. Dan gak bisa khusyuk. Harin syadid atau bardin syadid, dingin minta ampun, dingin. Kita sholat di, kita lagi safar atau lagi liburan dan seterusnya, sholat subuh misalnya, dinginnya minta, terus kita gak lupa bawa kaos kaki. Karena kita biasa sholat di Jakarta yang santai aja, begitu sana, ya Allah, dan ngeganggu banget. Ini termasuk juga bardin syadid, dingin minta ampun. Au ju' atau lapar luar biasa. Au atashin mufarrid atau atashin mufrid, hausnya luar biasa. Atau semua kondisi yang membuat kekhusyuan buyar dan tidak bisa menghadirkan khusyuan di dalam hati, maka itu termasuk. Selesaikan dulu, baru sholat. Kenapa? Karena para ulama mengatakan, huturul qalbi huwa lubus sholat. Hadirnya hati itu adalah inti dari sholat, hadirin. Inti dari sholat itu bukan gerak, sebatas gerakan. Inti dari sholat adalah hadirnya hati. فَإِذَا لَمْ يُوْجَدْ فَهِيَ سُوَرْ وَأَشْبَحْ تُجَزِي صَحِبَهَا. Kalau gak ada, kalau hati itu gak hadir, kata para ulama, maka itu hanya casing aja. Hanya casing, hanya gerakan. Betul, menggugurkan kewajiban sholat. Menggugurkan kewajiban sholat. Selama rukunnya terpenuhi kan kewajibannya sudah ditunaikan. Walakinnahu lam tunilhu maqamal mu'minin al-muflihin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tapi tidak akan membawa pelakunya, enggak akan membawa kita nih kalau salatnya kayak tadi itu ke level orang-orang beriman dan beruntung. Karena untuk menjadi orang beriman dan beruntung, salatnya halus, khusyuk. Sholatnya harus khusyuk. Gitu. Karena inti dari sholat itu, makanya masih ingat surat Thaha ayat 14. Wa aqimis sholata li dzikri. Allah Subhanahu wa berfirman, innani anallah. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali saya. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, ini poinnya jemaah. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Bukan untuk nahan pipis. Nahan BAB, nahan angin. Bukan untuk mengingat Allah. Ini inti dari salat. Maka begitu mengingat Allahnya buyar karena ngantuk, karena makanan yang menggoda, karena nahan buang air, karena nahan angin, karena dingin yang menusuk atau panas yang luar biasa pengap sampai pening dia, atau lapar luar biasa, maka tujuan tidak akan tercapai. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidur. Karena nggak bisa jamaah sekalian. Udah susah. Wong, kita gini kan, kita sholat udah berapa tahun sih? Nggak ngantuk, nggak pengen buang air. Tempatnya, masjidnya, ruangannya enak, harum, suhu 20 derajat, karpetnya karpet Turki. Itu aja khusyuknya emang gampang. Susah, tetap aja susah. Emangnya gampang? Ya harus jungkir balik dulu, harus berjuang dulu. Kalau miss dikit, mikir, ngerawang. Ya gimana kalau ingin buang air? Gimana kalau ditambah ngantuk, udah berantakan semua? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, daripada tujuan gak tercapai, istirahat dulu kata Nabi. Istirahat. Karena tujuan sholat itu, wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Emang emangnya enggak sah? Kata para ulama tadi, kalau rukunnya dipenuhi, sah. Sah. Tapi kita enggak dapat keberuntungan. Dan kita enggak dapat level iman. Karena untuk mendapatkan itu, sholatnya harus khusyuk. Masih ingat surat Al-Mu'minun, ayat 1 dan 2. Paling awal. Apa Allah qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mari kita simak. Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat. Itu yang beruntung. Itu yang mendapatkan derajat iman dan akan mendapatkan keberuntungan semasa hidup di dunia dan di akhirat. Makanya kenapa hidup gue apes terus ya? Padahal gue udah sholat. Bukan hanya sholat mas bro. Khusyuk gak ketika sholat? Ini bukan hanya tentang sholat, khusyuk ketika sholat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khusyun. Itu orang-orang yang khusyuk ketika sholat. Yang meresapi apa yang mereka baca. Yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengingat Allah Jalla wa'ala. Itu yang beruntung. Hidup ini kita butuh keberuntungan jamaah. Cerdas saja gak cukup. Tanya pebisnis, pengusaha-pengusaha papan atas. Tanya, penting gak sih keberuntungan dalam hidup? Mereka akan mengatakan penting banget. Penting banget. Beruntung itu pentingnya luar biasa. Wong sampai saking pentingnya sebagian orang menggunakan cara-cara yang syirik kok hadirin untuk mengundang keberuntungan, kan begitu? Karena memang keberuntungan itu faktor penentu. Nah kalau kita ingin beruntung, udah nggak usah pakai cara syirik segala macam. Sholat khusyuk itu aja. Sholatnya khusyuk, dihayati. Sholatnya itu ingat Allah. Bacanya pelan-pelan. Kalau memang gak bisa cepat-cepat. Kalau memang harus. Jadi gak usah terburu. Apalagi sholat sunnah. Atau pas kita lagi sholat sendiri. Kalau kita jadi makmum, resapi bacaan imam. Minimum Al-Fatihah diresapi. Dan surat atau ayat yang kita hafal ketika dibacakan oleh imam tersebut. Dari surat-surat pendek gitu, makanya baca tafsirnya. Itu kalau mau hidup tuh beruntung. Hidup itu penuh dengan iman. Makanya kan orang yang sholatnya benar itu setelah sholat tuh ada perubahan. Makanya masih ingat surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kan Allah kata wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Allah menyatakan dan dirikanlah sholat. Jadi bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa, hadirin? Wala dzikrullahi akbar. Lihat. Dan mengingat Allah dalam salat itu yang terbesar. Dan Allah mengatakan, apa yang kalian kerjakan? Kenapa setelah sholat kita jadi punya pedal rem untuk perbuatan keji dan mungkar? Karena pas sholatnya ingat Allah. Ingat Allah, hadirin. Ingat Allah. Akhirnya setelah sholat ilfil mengerjakan kemungkaran dan kekejian. Ilfil. Itu, hadirin sekalian. Karena itu tadi, ada orang rencananya mau ngumpul, mau kongko-kongko, dan biasanya kalau kongko-kongko salah satu menu wajibnya ngomongin orang. Perjalanan ke sana dia hampir tewas karena kecelakaan lalu lintas, tapi dia selamat dari tabrakan yang naas di depannya. Begitu sampai ke, tetap dia jalan terus lanjut ke acara, mesen makan minum, terus yang lain tuh antusias ngomongin orang. Kira-kira dia antusias nggak? Nggak antusias dia. Kenapa? Dia ingat kejadian tadi. Ingat kejadian tadi. Itu tuh ngomongin orang jadi ngamut. Aku mau pulang aja deh. Lu kalau gak asik, kalau gak bisa. Itu baru ngelihat atau ngingat kejadian. Kejadian itu makhluk. Itu aja udah membuat kita tuh malas ngomongin orang. Gimana kalau dia benar-benar mengingat azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di alam kubur? Bagaimana Allah bisa menyiksa dia di neraka? Ya otomatis kan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu benar-benar mencegah perbuatan keji dan mungkar. Udah enggak tertarik lagi. Enggak tertarik. Ingat sama Allah. Pas sholat baca Allahu Akbar, Allah tuh maha besar. Anda maksiat, Anda berhadapan dengan yang maha besar. Kan udah ilfil kita cuma, aduh udah gak deh. Udah aku gak mau ngurusan sama itulah. Nah kenapa kita tetap santai-santai aja bermaksiat setelah sholat? Karena gak dapat esensi sholatnya. Karena gak mendapatkan inti sholat. Sholat hanya gerakan sujud, ruku, duduk. Sama baca, itu pun gak jelas bacanya apa. Kalaupun bacanya jelas gak ngerti juga. Makanya hadirin, ini yang perlu kita camkan. Makanya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pelajaran berikutnya, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk tidur? Karena Nabi ingin kualitas dalam ibadah kita. Nabi ingin kita tuh beribadah kualitas, berkualitas. Inti sholatnya tuh dapat, ingat sama Allah. Khusyuknya tuh dapat. Jangan main asal-asal aja. Jadi khusyuknya hendaknya dapat, hadirin. Buat apa maksa tapi intinya gak dapat? itu jemaah. Ini penting. Kita seringkali dalam hidup ini itu seringkali terbuai dengan kuantitas. Iya kan? Mau masalah agama, mau masalah dunia kan gitu. Kan kita suka banget terbuai dengan kuantitas. Buktinya apa? Banyak banget. Buktinya mayoritas kita dari kecil sampai besar itu ambisinya adalah punya harta yang banyak, bukan punya harta yang berkualitas, yang berkah. Coba tanya anak-anak tuh, atau orang yang berjuang mau jadi pengusaha, yang berkarir, terserah mau jadi pengusaha atau profesionalis, semuanya berpikir kuantitas, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Gak semuanya tentu saja, tapi mayoritas yang penting dapat banyak duit. Dia lupa bahwa kualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Emangnya punya banyak duit pasti bisa buat orang bahagia? Bisa nyaman? Bisa jamin dia sehat? Enggak juga. Yang penting tuh kualitas. Namanya banyak duit bisa jamin kualitas hidup kita. Ada banyak orang banyak duit, Allah buat hidupnya tuh cuman habis untuk pergi ke rumah sakit terkenal, pindah ke rumah sakit terkenal, pindah ke rumah sakit terkenal, pindah ke rumah sakit terkenal. Benar, rumah sakit terbaik di dunia. Tapi hidupnya begitu aja terus. Ada orang yang miskin ngapa-ngapain, gak pernah ke rumah sakit coba. Semangat aja hidup. Itu. Ada begitu. Saya tahu ada orang tuh bisa dikatakan kaya di termasuk orang kaya. Dia punya beberapa gedung di titik-titik yang salah. Gedung, bukan rumah lagi, gedung. Itu kembali ke Allah, rajin sholatnya. Itu setelah anaknya sakit keras dan akhirnya kerjaannya pergi ke sana, pergi ke negara A, pergi ke negara B, pergi ke negara C. Lalu dia kan beliau, ya orang sesukses itu kan cerdas ya. Dia mikir, saya punya banyak duit tapi hidup saya jadi begini nih. Dan saya ngeliat orang-orang yang jauh lebih miskin gak pernah ke rumah sakit tuh. Berarti intinya bukan kuantitas uang, bukan jumlahnya uang, tapi kualitas uang dan hidup tersebut. Akhirnya mulai dia kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah ada kemajuan. Jadi kita ini seringkali tuh mikirnya kuantitas, kuantitas, kuantitas. Berpikir angka, angka, angka. Bukan apa yang dibalik angka tersebut. Kan begitu. Kualitas itu penting ya, Ma. Yunus bin Ubaid. Salah satu nama besar. Gelar beliau itu Al-Imam, Al-Qudwah, Al-Hujjah. Ulama besar. Itu dikatakan oleh ulama-ulama seperti Salam bin Abi Muti' dan lain-lain. Kata beliau, kata mereka, maka ada Yunus bin Ubaid bi aktsarihim salatan wala sauma. Yunus bin Ubaid itu bukan orang terbanyak dalam mengerjakan sholat dan puasa, bukan. Bukan orang terbanyak dalam melakukan sholat dan puasanya. Bukan berarti sholatnya sedikit ya. Kita sedang membahas level tertinggi gitu loh. para apa expert-expert papan atas dalam ibadah. Dibandingkannya bukan sama kita-kita, ya kita-kita enggak ada apa-apanya lah. Ini dibandingkan dengan nama-nama besar juga orang beliau, imam, qudwah, teladan, hujjah. Dibandingkan yang lain, belum bukan yang terbanyak dalam sholat dan puasa. Bukan yang terbanyak, berarti banyak, tapi bukan yang terbanyak. Walakin la wallah ma hadar haqqallah illa wa huwa mutahayyi' lahu. Tapi kunci belum bisa jadi seperti ini. Walaupun bukan menjadi ranking satu dalam kuantitas sholat dan puasa, kuncinya adalah demi Allah, tidaklah beliau menunaikan hak Allah kecuali dalam kondisi siap dalam mengerjakan hak tersebut. Siap, semangat, fokus, menghadirkan hati, mutahayyil lahu. Jadi kalau udah mau, kalau beliau ingin mengerjakan hak Allah itu maksudnya ibadah, sholat, puasa. Jadi begitu misalnya mau takbiratul, begitu takbiratul, udah semua fokus ke sholat beliau itu, nggak fokus ke yang lain. Mutahayyil lahu. Ketika misalnya beliau kajian tuh udah fokus kajian. Nggak ada ngurus, nggak ada balas WA lah, nggak ada segala macam. Kecuali mungkin yang berkaitan dengan kajian tersebut. Udah nggak ada yang fokus mempelajari. Kalau baca Quran udah fokus. Nggak ada begitu WA masuk, balas dulu. Baca lagi. Ting tong. Ya nggak selesai-selesai. Gitu. Yang dibaca ayat tentang neraka, tapi WA masuk balas dulu. Lah gimana sih itu? Harusnya kan takut, ini malah terdistract gitu. Yunus bin Ubaid enggak. Begitu baca Quran udah semua udah di luar lah. Fokus, fokus. Gitu. Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala. Makanya bisa jadi luar biasa. Walaupun bukan ranking satu. Kualitas itu penting, jemaah. Kekhusyuan dan kehadiran hati. Ini menunjukkan kalau kualitas dan kuantitas hendaknya dikerjakan paralel. Tapi kalau gak bisa dan harus memilih, pilihlah kualitas, itu poinnya. Ya. Pilihlah kualitas. Nomor satu kan kualitas, kehusyuan dan kehadiran hati. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Dan bisa kita terapkan misalnya di Ramadan, di 10 malam terakhir. Tapi tetap harus berjuang, jangan malas-malesan. Misalnya nanti 10 malam terakhir, aduh aku ngantuk nih. Misalnya jam 11 sudah ngantuknya parah banget, udah istirahat tidur. Tapi jangan bablas sampai subuh, 1 jam. Nanti bangun aku 1 jam ya. 1 jam mandi, fresh, baca lagi. Tahajud gitu jamak. Ngantuk tidur lagi. Dalam hadis, kalau gak salah buat Imam Ahmad ya, itu kan Nabi SAW di 20 malam Ramadan itu kan kombinasi antara istirahat dan qiyamul lail. Kombinasi. Baca istirahat, nanti baca lagi qiyamul lail. Lalu 10 malam terakhir baru bablas beliau. Sapu bersih. Tidur pun hanya beberapa saat aja. Begitu. Kan ada khilaf para ulama, apakah Nabi benar-benar enggak tidur atau tidur walaupun sedikit gitu. Jadi anggap saja kita ambil pendapat yang kedua, oke, beliau tidur tapi sedikit saja. Sedikit, sangat sedikit. Itu 10 malam terakhir. Jadi kalau kita belum bisa ya udah. Begitu apa namanya, enggak bisa khusyuk, enggak bisa enggak bisa mikir lagi, istirahat dulu. Jangan ngobrol, tidur. Ini aduh enggak bisa mikir. Bikin kopi ngobrol. Ya daripada ngobrol udah baca Quran. Tapi hilang loh Pak Ustadz kalau bisa ngobrol. Ya itu syaitan berarti, bukan capek. Istirahatlah, istirahat. Tapi jangan lama-lama, bangkit lagi abis itu. Apalagi Ramadan sebentar hadirin. Ini tinggal beberapa hari lagi. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Ini yang bisa saya sampaikan, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Waktu sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.